hari dalam Madu dan Racun. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Selalu tersungkur rawan sikapmu di balik kemelutmu. Di remang kabutmu, di tabir mika-mikamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Selalu tersibuk rawan sikapmu di balik kemelutmu. Di remang